عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة yang berbahagia. Minggu ini kita sudah masuk pada bulan Rajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa supaya kita diberi keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban untuk menuju bulan Ramadhan. Terkesan dari doa itu bahwa bulan Rajab dan bulan Syaban itu sebagai bulan persiapan untuk kita masuk pada bulan suci Ramadhan. Jadi mengikuti latihan tahunan sehingga seolah-olah dipersiapkan dari sejak Rajab dan sejak Syaban. Tidak ada ritual khusus di dalam bulan Rajab itu kecuali anjuran saum pada tanggal 27 Rajab. Selain ada saum-saum yang biasa bulanan yaitu Senin, Kamis, 13, 14, dan 15 Rajab. Nah, tentu kecuali bagi mereka yang melaksanakan saum Daud yang sehari saum, sehari tidak. Memang di masyarakat ada pemahaman juga yang melakukan saum sunat agak banyak, ada yang 27 hari, ada yang sekian hari pada Rajab. Tapi menurut yang saya ketahui, yang pasti itu adalah tanggal 27 Rajab, selain yang rutin bulanan itu. Pada bulan Rajab itu diketahui dalam sejarah sebagai saat diperintahkannya sholat lima waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perjalanan Mi'raj. Perintah sholat menurut sejarah bukan pertama pada peristiwa Mi'raj, tapi sejak sudah turun perintah sholat itu sejak tahun pertama kenabian. Jadi tahun pertama kenabian, Nabi sudah diperintahkan sholat, yaitu sholat malam. Jadi sholat malam itu diperintahkan oleh Allah 10 tahun sebelum perintah sholat pagi yang 5 kali, yang 5 waktu itu. Menurut Al-Quran, memang sholat itu merupakan salah satu kewajiban yang oleh Allah diperintahkan kepada para Nabi dan Rasul Allah yang terdahulu. Jadi menurut Al-Quran juga, Nabi-Nabi yang dahulu juga mendakwahkan sholat, mengajarkan sholat kepada umatnya. Tidak ada penjelasan secara pasti teknik sholat atau bagaimana sholat. Tapi kalau dalam peristiwa Mi'raj diterangkan bahwa Nabi Musa mendapatkan kewajiban sholat 50 kali sholat. Nabiullah Ibrahim mewariskan doa kepada kita tentang sholat. Jadi selain beliau juga mengajarkan kepada umatnya, kepada keturunannya tentang syariat sholat, beliau mewariskan sebuah doa yang berkaitan dengan sholat, yaitu Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikan aku dan keturunanku terdiri dari orang-orang yang selalu melakukan sholat. Nah, kalau keturunan Ibrahim berarti diwariskan kepada Nabi Ishak, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub itu Israel. Jadi Bani Yakub, keturunan Yakub, Bani Israel. Jadi jangan dianggap Bani Israel itu jahat-jahat. Yang jahatnya itu kan Yahudi Zionis. Kalau Bani Israelnya banyak juga yang baik-baik. Bahkan beberapa nabi itu adalah keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Juga Nabi Ismail yang kemudian melahirkan keturunan, salah seorang di antaranya menjadi nabi terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain juga begitu mengajarkan salat. Jadi sekali lagi salat itu sebetulnya merupakan syariat yang berlaku secara universal, diwajibkan kepada para nabi dan Rasulullah sebelum Nabi Muhammad. Malah dalam kisah Isra itu juga diceritakan ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, beliau juga melakukan sholat dimakmumi oleh ruh para nabi. Jadi artinya beliau sudah melakukan sholat sebelum Mi'raj itu. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting, tapi ada hal yang juga menarik untuk dipelajari. Beberapa kasus yang terjadi di zaman Nabi, baik yang berkaitan dengan kehidupan beliau sendiri atau beberapa sahabat, sholat dijadikan satu semacam solusi spiritual dalam mengatasi para problem kehidupan. Malah kalau kita baca perintah sholat malam dari surat Al-Muzammil, itu juga dilatar belakangi oleh suasana batin Nabi. Suasana batin Nabi yang suasana batin Nabi yang dihadapkan dengan pelecehan, penghinaan, kemudian sampai kepada fitnah. Beliau dianggap orang gila. Jadi ceritanya kan setelah Nabi sukses membangun rumah tangga, beliau sukses bisnis, kemudian beliau melihat masyarakat syarat dengan kejahatan, perilaku-perilaku di luar batas kemanusiaan, beliau punya perhatian, concern untuk melakukan perbaikan. Maka tahapan pertama beliau sementara meninggalkan hiruk-pikuk kota Mekah untuk melakukan namanya tahanus. Jadi menyendiri, bukan bertapa, tapi menyendiri berzikir, berdoa. Kalau bertapa kan enggak makan, enggak minum. Kalau ini biasa diantar makanan oleh Siti Khadijah. Beliau pilih tempatnya itu di Bukit Cahaya, Jabal Nur, 5 mil sebelah utara kota Makkah, yang kita kenal dengan Gua Hira. Nah, di sanalah beliau merenung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk apa yang harus dilakukan dalam menyikapi masyarakat yang syarat dengan kejahatan itu. Jawabannya adalah turun wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, informasi ini disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah percaya penuh karena sekian belas tahun hidup bersama Nabi, enggak pernah bohong, enggak pernah dusta, enggak pernah menyalahi janji. Jadi Siti Khadijah percaya penuh. Tapi rupanya masyarakat macam-macam. Banyak di antara masyarakat yang menuduh beliau itu gangguan, mengalami gangguan kejiwaan. Sampai ada orang yang mengirim dukun ke rumah beliau. Jadi bertebaranlah isu bahwa Muhammad gila, Muhammad gila. Dalam suasana batin seperti itu, Allah memberikan panduan sikap apa yang dilakukan oleh beliau. Pertama tercantum dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam itu Allah memberikan jaminan, memantapkan Muhammad, yang gila itu bukan kamu, mereka yang gila itu. Yang kedua, nanti sejarah akan mencatat siapa yang eksis, kamu atau mereka. Itu kira-kira kesimpulan dari awal surat Al-Qalam. Nah, kemudian berikutnya, ketika fitnah, pelecehan, penghinaan semakin menjadi-jadi, Allah memberikan panduan spiritual. Nah, itulah sholat surat Al-Muzammil. Hei, orang yang berselimut, bangun. Jadi diperintahkan untuk bangun sholat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi sedikit, atau lebih sedikit, kemudian baca Al-Quran, lantas Allah menjanjikan dua, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, dan yang kedua, inna nasyiatal laili ashaddu wa'a wa mukila. Yang pertama, aku akan berikan kepadamu harisma, harisma bil kasyaf, qawlan tsaqila, ucapan berbobot. Salah satu bekal kesuksesan beliau, beliau sosok yang karismatik yang diproses melalui sebuah kegiatan spiritual, sholat malam, baca Quran. Kemudian yang kedua, janji dari Allah, sesungguhnya bangun di penghujung malam itu akan memantapkan iman dan rohanimu. Jadi kamu akan bisa tangguh menghadapi tantangan. Nah, setelah turun surat Al-Muzammil itulah Nabi terus melakukan sholat malam, walaupun setelah turun surah, turun perintah sholat lima waktu ketika mi'raj, tapi Nabi terus memelihara sholat malam 23 tahun. Hampir tiada malam tanpa sholat malam. Mungkin banyak juga di antara kita 23 tahun hampir tidak pernah sholat malam. Sahabat Ibnu Abbas mempunyai penafsiran bahwa sholat malam itu pertama wajib. Wajib. Dan para sahabat waktu itu juga melakukan sholat malam. Tidak disebutkan rakaatnya. Baru diketahui rakaatnya itu setelah lama dalam dalam kasus sholat Ramadan, qiyamul Ramadan. 11 rakaat atau 13 rakaat itu. Jadi Nabi memelihara sholat itu. Bahkan beliau mengemukakan sholat malam itu adalah sholat para Nabi dan Rasulullah. disebut da'us sholihin, kebiasaan orang-orang yang saleh. Sholat para nabi, dan beliau mensosialisasikan, beliau menyampaikan mengenai sholatu Dawud, sholat Nabi Dawud, yang kemudian dilanjutkan dengan oleh putranya Nabi Sulaiman, yaitu sholat Sulaiman. Dua nama nabi yang sukses sebagai rasul, sukses juga sebagai penguasa dunia. Yang dimaksud dengan sholatu Dawud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi sepertiga malam. Banyak sahabat yang melakukan itu. Jadi mungkin juga sampai sekarang banyak yang melakukan seperti itu. Jadi tidur separuh malam, kemudian bangun sepertiga malam, tidur lagi sepertiga malam. Kalau dikatakan bangun main bola, tidur sebentar, kemudian bangun nonton lagi bola, gitu. Dua per tiga malam atau main bola. Para sahabat melakukan itu. Tapi Rasul sendiri melakukannya seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Muzammil itu. Yaitu separuh malam tidur, kemudian bangun, dan terus menjelang sahur, menjelang subuh, beliau memperbanyak istighfar. Itu dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat sebagai ciri orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah, mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, dikatakan akan mendapatkan kemudahan dari berbagai macam kesulitan. Kamu khalilan minal layli ma yahja'un wabil asharun yastaghfirun. Mereka selalu bangun melakukan sholat malam dan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Istighfarnya macam-macam, salah satu diantaranya yang sering dibaca oleh Nabi dan para sahabat adalah istighfar yang digabung dengan tasbih dan tahmid itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi beristighfar mohon ampun di waktu menjelang sahur. Nah, ini tentu yang baik sekali apabila kita lakukan. Nah, ini jadi sholat malam menurut sejarahnya juga solusi spiritual ketika Nabi sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dilecehkan, dihina, dan lain-lain. Kasus lain. Ada kasus rumah tangga, keluarga, suami istri. Problem keluarga, tidak disebutkan problem keluarganya bagaimana. Tapi Rasulullah SAW memberikan solusinya begini. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang, ya, jangan dipukul, diinjak-injak begitu, banjur. Dengan penuh kasih sayang, bagi yang sudah punya istri, sudah punya suami, tentu jangan pula yang belum, jangan. Bangunkan istri orang di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, lama-lama turun satpam. Fayaquman, suami istri bangun sholat malam. Wayadzkuranillah, dua-duanya berzikir pasrah kepada Allah. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Jadi ini juga solusi spiritual ketika mungkin kita sedang ada masalah problem keluarga. Jadi sebelum lapor ke pengadilan agama, sebelum datang kepada barangkali ustaz untuk konsultasi, datang ke psikiater dan lain-lain, lebih baik solusinya, solusi spiritual dulu, bangunkan aja lah sholat malam tahajud. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Nah, ini sholat malam sebagai solusi problem di dalam rumah tangga. Tapi ada kasus yang berbayang menimpa kepada sahabat Abu Umamah. Nah, Abu Umamah ini mengeluh. Sama problemnya, masalah kegelisahan, ya Rasulullah, saya sedih, saya bingung, saya gelisah. Saya rasanya menyongsong hari esok itu pesimis, saya bingung ya Rasul. Apa yang saya lakukan? Nabi memanggil sahabat Abu Umamah kemarin. Disuruhnya Abu Umamah itu wudu, ambil air wudu, suruh wudu. Kemudian lakukan sholat dua rakaat. Syukur wudu itu. Jadi syukur wudu, kemudian Nabi mewariskan doa, terbebas dari 8 penyakit rohaniah. Doanya diwariskan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari al-ghumu, bingung, enggak bisa ambil keputusan. Itu kan bisa gelisah, kita bingung jadi apa enggak, jadi apa, jadi gimana ya, kan, gimana ya, gimana. Nah itu, mestinya ambil solusi itu kalau sedang begini, musyawarah, minta pendapat, dan yang kedua istikharah. Nah, istikharah juga ternyata solusi spiritual kalau kita sedang bingung. Pilih jodoh, pilih mantu, atau barangkali ada tawaran jabatan, jadi direktur tapi di Papua. Nah, gimana nih istikharah itu dulu nih. Kemudian, atau ada hal-hal yang lain yang memang kita ragu-ragu. Salah istikharah. Al-hazanu sedih. Sedih juga begitu. Kalau kita sedang dalam keadaan suasana duka dan sedih, solusinya selain zikir, sholat juga, sholat syukur wudu tadi. Al-ajzu lemah, al-kasalu malas, al-jubnu penakut, al-bukhlu kikir, al-labatin dain terlampau banyak hutang, qahri rijal merasa terancam oleh lawan. Nah, ini problem-problem rohanian yang bisa ditenangkan hati kita melalui sholat syukur wudu. Nah, sholat syukur wudu ini ada kaitan juga dengan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj, beliau menyampaikan berbagai macam kesan, pengalaman-pengalaman spiritual beliau, macam-macam itu ada cerita tentang macam-macam. Nah, salah satu di antaranya beliau mengatakan begini, saya dengar ada orang jalan kaki di surga. Saya kenal itu suara terumpah bila. Jadi rupanya Rasulullah hafal betul. Muadzinnya itu kalau datang ke masjid, kalau pakai sandal kedengaran. Jadi apa Rasulullah itu? Terumpah bila di surga. Bila di surga. Nah, para sahabat kan buat bila dapat nominasi masuk surga ini. Apa keunggulannya? Selidik punya selidik, bila punya keunggul kebiasaan. Sholat syukur wudu itu. Nah, kalau sholat syukur wudu tentu lintas waktu ini. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Baik sekali sebelum tidur hanya kita syukur wudu. Atau sebelum tahajud kita sholat dua rakaat syukur wudu. Atau karena ada hal-hal tertentu sedang puncak sedih, syukur wudu. Disebut sholat hajat, ada keperluan. Kemudian disebut sholat taubat. Kalau kita terlanjur berbuat dosa dan salah, salah satu caranya untuk menghapuskan dosa, ambil air wudu, lakukan sholat dua rakaat syukur wudu. Atau kita dapat nikmat. Kalau dapat nikmat yang luar biasa, bisa sujud syukur, satu kali sujud tanpa wudu, bisa juga sholat dua rakaat syukur wudu. Dilakukan di luar, di tempat, bukan masjid. Cuma kalau ke masjid menjadi tahiyatul masjid, sama saja nilainya. Jadi di rumah, di kantor, di mana saja itu syukur, apa, sholat syukur wudu. Ya. Kecuali sedang naik motor, jangan. Jadi ini syukur wudu. Nah, disebut sholat hajat, sholat taubat, sholat qobla safar, sholat ba'da safar, sholat rok'ataini, khafifataini, macam-macam namanya itu. Tapi intinya adalah syukrul wudu. Jadi rupanya ada beberapa nama yang oleh Nabi di eksplisit dinyatakan sebagai yang pasti jaminan masuk surga itu. Selain para syuhada tentu saja. Beliau menyebut nama-nama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Siti Khadijah, Siti Fatinya, dan sahabat Bilal. Ada 7, ada 70, ada 700, ada 7000. Sampai 7000 enggak ada satupun dari DKI. Nah, memang belum ada waktu itu. Ya, ini adalah syukrul wudu. Jadi boleh juga mengatasi problem secara pendekatan apa? Pendekatan vertikal, pendekatan spiritual ada dengan sholat. Jadi sholat menenangkan hati, menenangkan pikiran. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah selesai sholat, beliau melihat kaki baginda Rasul bengkak-bengkak, memar-memar, lecet parah begitu. Kata sahabat Abu Hurairah, saya tidak bisa menahan tetesan air mata saya sedih. Melihat kaki baginda Rasul bengkak-bengkak, memar-memar. Saya sentuh kaki beliau dan saya tanya, ya Rasul, kakimu bengkak, kakimu memar-memar, kakimu lecet, saya tahu nih. Kau habiskan waktu di penghujung malam untuk melakukan sholat malam sampai kakimu bengkak dan lecet seperti ini. Anda ini mau cari apa lagi? Dosa gak pernah dilakukan, Anda sudah menjadi Rasulullah, keputusan Allah, Habibullah, kekasih Allah, surga sudah pasti. Mau cari apa lagi? Rasul menjawab, apakah saya tidak pantas kalau saya mensyukuri anugerah nikmat yang Allah berikan kepada saya? Jadi sholat juga bisa sebagai wujud syukur, dan Nabi melakukan itu melalui sholat malam. Jadi rupanya sholat malam itu di satu sisi untuk menemukan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, ketentraman dari suasana batin yang tidak tenang, tapi di sisi lain juga untuk menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam. Nah, salat malam dilakukan oleh istri beliau, oleh sahabat-sahabat Nabi. Setelah Nabi berada di Madinah, de facto menjadi pemimpin Madinah, Allah menurunkan lagi wahyu. Itu yang Al-Isra 78, 79, 80. 78-nya menerangkan aqimish sholat li dhulubi syamsi ila ghasaqil lail, memantapkan. Lakukan sholat itu pada ujung siang, pada ujung malam, ujung siang dan siang. Nah, itu lihat ada terkesan tiga waktu. Ada tiga waktu. Itu yang mungkin difahami oleh disebut Islam waktu telu di Lombok itu, atau beberapa komunitas Syiah yang menggunakan sholat itu tiga waktu. Atau juga dilakukan oleh kita ketika kita sedang dalam keadaan musafir. Jadi tiga waktu, zuhur dan asar disatukan, maghrib dan isya disatukan, baru kemudian subuh. Ayat 78 yang wajib, tapi kemudian ayat 79-nya Allah menyatakan, fatahajat, lantas lakukan tahajud. Tapi disebutkan, nafilatan. Nah, yang ini sunat saja, jadi tidak wajib. Jadi jangan kita mewajibkan tahajud. Tapi sunat saja. Allah menyatakan, jadi yang wajib itu yang 78, yaitu yang siang dan ujung malamnya, lima waktu itu kita menyimpulkannya. Nah, filatan sunat. Tapi kalau kamu lakukan sunat tahajud, Allah fa'asa ayya ba'adzaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, kalau kamu lakukan tahajud, Allah akan memberikan maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Posisi yang terpuji, maqamam mahmuda. Tidak disebutkan di dunia, di akhirat. Artinya bisa di dunia, bisa di akhirat. Doanya ayat 80, waqul, dan ucapkan oleh Rabbi, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik, kemudian berilah aku sultan, kekuasaan atau penguasa yang bisa menolong darimu, yang bisa menolong aku. Jadi hubungannya sama dengan erat sekali dengan janji maqamam mahmuda. Tentu setiap saat boleh kita membaca doa Al-Isra 80, tidak mesti sehabis tahajud. Tapi salah satu doa setelah tahajud sesuai dengan janji Allah maqamam mahmuda adalah ayat 80 itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, kalau kita baca beberapa kasus yang terjadi kepada Nabi sendiri, kepada beberapa sahabat, di mana Nabi menganjurkan sholat, ternyata sholat itu sekali lagi menjadi salah satu pengobatan spiritual, supaya kita tangguh, supaya kita syukur, supaya kita juga tenang di dalam hidup melalui sholat, terutama sholat malam itu. Nah, kemudian dalam kasus Isra Mi'raj, ini juga erat hubungannya, karena setelah Rasulullah SAW tadi menerima wahyu, kemudian datang perintah dakwah, beliau sampaikan itu ke masyarakat. Nah, setelah beliau menyampaikan dakwah itu ke masyarakat, bolehlah tantangan. Dari mulai tantangan yang disampaikannya dengan cara yang santun, sopan, penuh kasih sayang, dikemas dalam kalimat-kalimat sayang dari seorang orang tua, Abu Thalib. Muhammad, paman sayang kepada kamu, masyarakat menginginkan kamu tampil menjadi pemimpin. Mereka berpesan kepada paman, mereka siap mengangkat kamu menjadi pemimpin asal kamu menghentikan ajakan-ajakan kamu kepada masyarakat untuk beragama dengan agama yang baru itu, seperti itu. Nah, yang terkenal ini ujian pertama Nabi menjawabnya, ya paman, seandainya mereka berhasil menaruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Saya sadar bahwa ini tugas penuh risiko, tapi saya yakin tugas ini suci. Nah, pamannya mengatakan, perlu kalau itu pendapat kamu, pamannya akan membiayai pembela kamu. Silakan teruskan. Yang kedua, beliau berhadapan dengan paman juga. Cuma kali ini pamannya agak preman, Abu Lahab. Hati-hati, jangan punya anak diberi Abu Lahab. Beri nama Abu Lahab. Nah, ini kasar. Telah kamu di depan umum, ini di luar kebiasaan. caci maki keluarga sendiri di depan kabilah-kabilah lain, sehingga masyarakat waktu itu juga menilai apa menganggap menyalahkan Abu Lahab. Nabi tidak memberikan jawaban menghadapi paman yang tadi yang kasar, brutal dan tidak sopan itu. Kalau dengan paman yang pertama menjawab, beliau diam. Allah yang memberikan jawaban, yaitu surat Al-Lahab itu. Surat Al-Lahab. Yang celaka Abu Lahab itulah. Harta dia walaupun kaya tidak bisa memberikan jaminan. Yang ketiga beliau dipujuk lagi oleh namanya Abu Walid Mughirah. Ini memang Abu-Abu terus ini kebetulan. Abu Walid ini menawarkan yang menarik, Muhammad, kami ini sudah sepakat memilih Anda jadi pemimpin. Cuma itu aja satu, kau hentikan itulah ajakan kepada agama baru itu. Kami akan mengangkat Anda menjadi pemimpin kami. Nabi tidak menjawab. Tawaran yang kedua, kami tahu engkau ini memang tidak gila kekuasaan. Tapi kami siap untuk menyerahkan kekayaan kami. Engkau jadi orang yang paling kaya. Nabi tidak menjawab, ditawarkanlah wanita. Itu yang kemudian disebut tahta harta wanita. Pernah disodorkan kepada Nabi itu. Ya, sebelum lama, sebelum ada sini beredar segala macam itu. Kemudian Allah memberikan jawaban surah Fusilat ayat 1 sampai dengan 13 yang intinya tidak mungkin kompromi dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya datang lagi rombongan. Ini godaan-godaan, ujian-ujian. Contoh yang dialami oleh Nabi mungkin akan berulang. Ujian itu akan menimpa kepada umatnya. Ada yang sejak pertama sudah gagal, tidak lulus. Ada yang kepada yang kedua tidak lulus. Ada yang ketiga tidak lulus. Rasulullah SAW didatangi oleh wakil-wakil representatif kabilah-kabilah yang ada. Tawarannya lebih menarik lagi. Begini Muhammad, kami semua sudah siap menyembah Tuhanmu. Kalau perlu pagi ini juga kami siap menyembah Tuhanmu. Cuma kami mintalah agar bulan depan engkau lah yang menyembah Tuhan kami. Biar kelihatannya kita ini rukun. Nah inilah yang kemudian kita kenal sekarang dengan pendekatan sinkritis. Sinkritis itu sekarang kita sebutnya dengan teologi universum katanya. Islam inklusif. Semua agama adalah benar dan baik. Ya, masing-masing semua baik dan semua benar. Agama itu hanya mazhab-mazhab ketuhanan. Pilihan subjektif masing-masing lah. Tokohnya ada di India, Dr. Sri Ramakrishna. Tidak ada hubungan dengan serigala. Nah, Sri Ramakrishna ini menyatakan statement yang ekstrim sekali. Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Anda harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen. Sehari berganti 1000 agama gak apa-apa. Agama itu sama aja. Cuma mazhab-mazhab ketuhanan aja. Tuhannya sama itu juga. Cuma menyebut yang berbeda-beda. Surganya juga sama, hanya satu surga itu. Cuma ada pintu Islam, ada melalui pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha. Itu adalah sinkritis atau teologi universum itu. Dulu di sini ada pernyataan lembaga-lembaga agama. Orang yang berpendapat bahwa agamanya yang benar, agama orang lain salah adalah pandangan kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Orang modern harus berpendirian bahwa semua agama adalah baik dan benar. Pilihan hak masing-masing begitu. Nah, tentu pendirian seperti ini salah dan itulah yang oleh Allah dijawab menghadapi pendekatan sinkritis itu dalam surat Al-Kafirun itu, kul ya ayyuhal kafirun. Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah kami. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Inilah yang kemudian dikenal pendekatan sepakat untuk berbeda. Kita tidak boleh ikut ritual agama lain. Orang lain pun yang beda agama jangan diajak untuk ikut ritual kita. Dalam tarawihan menjadi hangat tetangga karena sudah baik non-muslim. Ayo ikut aja tarawihan. Loh, saya bukan orang itu. Anggap aja senang malam. Oh, gak bisa, gak boleh. Harus itu masing-masing lah. Jangan mengganggu mereka. Kita pun jangan diganggu. Soal ibadah. Kemudian, nah, karena berbagai macam pendekatan ini gagal, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan kasar, intimidasi, provokasi, pembunuhan, penyiksaan, boikot ekonomi. Dalam suasana tantangan begitu berat, beliau ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kira-kira satu minggu, paman beliau yang sangat mencintai beliau meninggal dunia. Jadi inilah yang kemudian oleh sejarah dikatakan sebagai tahun duka cita. Makanya kata ahli sejarah, itu peristiwa Isra Mi'raj merupakan titik tengah dari masa juang Nabi. Jadi kalau kita membentangkan peta perjuangan Nabi, itu titik tengahnya itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Dan kalau kita membuat semacam grafik perjuangan, akan terkesan. Beliau dihadapkan dengan tantangan, puncak dari segala macam tantangan, kesedihan dan penderitaan, beliau Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, beliau pindah ke Madinah, beliau memperoleh kemenangan, kesuksesan. Puncak kesuksesan adalah 631 akhir. Menjelang beliau wafat, ekonomi stabil, politik stabil, kekuatan militer menjadi salah satu di antara tiga kekuatan dunia. Soal akhlak, dikatakan tidak pernah ada generasi manusia yang seindah dan sebaik generasi waktu itu, baik sebelum maupun sesudahnya. Memang luar biasa. Jadi pengobatan spiritualnya itu adalah kepada Nabi ditetapkan dengan sholat lima waktu pada waktu Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu dikatakan sebagai pemantapan hati Nabi supaya tetap tangguh menghadapi tantangan, sekaligus pembekalan kepada Nabi untuk melakukan sebuah perjuangan besar membangun masyarakat Madinah, masyarakat Madani di Madinah waktu itu. Nah, itu adalah salah satu di antara bagaimana hikmah dari ibadah sholat dalam kaitan dengan kehidupan kita. Oleh karena itulah, Islam menempatkan sholat sebagai ibadah yang sangat penting. Kita merasa menginginkan banyak pahala, ingin dapat pahala banyak, perbanyak sholat. Kita ingin menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, perbanyak sholat. Ingin lebih dekat dengan Allah, perbanyak sholat. Ingin doa kita dikabulkan juga, lakukan sholat. Ingin hati menjadi damai, tenteram dan tenang, lakukan sholat. Sholat itu adalah pengobatan segala macam. Malah sekarang juga sudah diteliti tentang bagaimana hubungan sholat dengan kesehatan dan lain-lain. Islam sendiri menetapkan sholat sebagai ibadah yang sangat penting. Malah secara tajam Nabi menyatakan, al-fardu bainal muslim wal kafir, tarkus sholat. Kalian ingin tahu apa yang membedakan muslim dan kafir? Nabi menjawab, sholat. Kalau muslim dia sholat, kalau enggak sholat kafir dia. Wah, itu kan keras sekali. Baris pemisah antara muslim dan kafir, sholat dan tidak sholat. Begitu Nabi menyatakan. 632 Nabi wafat. Beberapa detik lagi sebelum beliau wafat. Mata sudah tertutup, masih sempat menyampaikan wasiat terakhir. Apa wasiat terakhirnya? As-salah, wa malikat aimanku. Aku titipkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat, sayangi orang-orang yang lemah, meninggal dunia. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada umatnya, dan harus menjadi pesan kita, wasiat kita kepada putra kita, putri kita yang mungkin akan disekolahkan, berpindah rumah ke tempat kosan atau tempat pesan kita, hati-hati sholat. Itu Rasul demikian. Sholat. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat dan kewajiban kita. Selain melaksanakan sholat, kita juga wajib mendakwahkan sholat. Mengajak semua keluarga kita supaya siap melakukan sholat yang baik dan sholat yang berkualitas. Selain merupakan ibadah mengabdi kepada Allah, sholat harus menjadi pengobatan spiritual kepada kita, lebih tenteram, tambah tenang, dan lebih dari itu, sholat harus menjadi riyadhah, sebuah pelatihan untuk membangun karakter diri kita. Dengan sholat kita bertambah unggul, dengan sholat kita bertambah sukses, dan dengan sholat kita harus bertambah ulet. Bahkan dengan sholat kita bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala selalu membimbing kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.